dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengumpamakan rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang, saling bantu membantu di kalangan kaum muslimin, kaum mukminin, diumpamakan seperti sebuah jasad, satu tubuh. Sehingga ukhuwah di antara kaum muslimin begitu kuat, begitu erat, menyatu, tak terpisahkan. Ikhwan fillah jazakumullah, dalam Islam, kita umat Islam, kaum muslimin, dituntut untuk berukhuwah Islamiyah, dan juga dituntut untuk mengokohkan, menguatkan ukhuwah tadi. Dituntut untuk melakukan asbab, sabab-sabab yang membuat ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin semakin kokoh, semakin kuat. Di antara asbab, di antara upaya untuk bisa menguatkan, mengokohkan ukhuwah Islamiyah di kalangan kaum muslimin ialah dengan masing-masing muslim menunaikan hak muslim yang lainnya. Dengan adaul huquq, menunaikan hak-hak muslimin. Satu muslim menunaikan hak muslim yang lainnya. Demikian seterusnya, saling menunaikan hak muslimin. Ini akan membuat ukhuwah tadi semakin kuat, semakin kokoh, serasa indah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita hukukul muslimin, hak-hak muslim. Di antaranya dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Raddus salam wa 'iyadatul mariid wa ittiba'ul janaiz wa ijabatud da'wah wa tashmitul 'aatis. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini lafaz hadisnya Abu Hurairah. Kalau lafaz hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu an, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak muslim atas muslim yang lainnya ada lima. Lima ini bukan pembatasan. Sebab dalam lafaznya hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu an, enam. Hak muslim atas muslim yang lainnya ada lima. Yang pertama, raddus salam, menjawab salam. Yang kedua, wa iyadatul mariid, menjenguk orang sakit. Yang ketiga, ittiba'ul janais, mengikuti jenazah. Yang keempat, ijabatud da'wah, mendatangi undangan, memenuhi undangan saudaranya. Wa tashmitul 'aatis, dan mendoakan orang yang bersin. Yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah didoakan dengan yarhamukallah. Demikian diriwayatkan Al-Bukhari wa Muslim. Lima amal ini barakallahu fikum, ketika ditunaikan oleh seorang muslim atas muslim yang lainnya, maka yang pertama dia telah menunaikan kewajiban. Dia menunaikan haknya muslim. Dan yang kedua efeknya dari lima amalan tadi barakallahu fikum ketika dikerjakan, maka akan membuat ukhuwah tadi semakin kokoh, semakin indah. Hubungan satu muslim dengan muslim yang lainnya begitu kokoh, begitu erat, begitu indah. Barakallahu fikum. Lima amal tadi yang disebutkan dalam hadis tadi ikhwan, semuanya dihukumi wajib. Sebab masuk dalam hakul muslim. Hakul muslim alal muslim. Hak muslim atas muslim yang lainnya. Wajib. Yang pertama ialah radus salam. Menjawab salam. Di sini ada menyampaikan salam, mendahului salam. Ada menjawab salam. Kalau memulai mengucapkan salam, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Ada etikanya, ada aturan mainnya. Yang disebutkan dalam beberapa riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang muda mendahului menyampaikan salam kepada yang tua, yang berjalan mendahului mengucapkan salam kepada yang duduk, yang berkendara mendahului mengucapkan salam kepada mereka yang berjalan. Demikian seterusnya. Itu hukumnya sunnah. Tetapi menjawab salam itu hukumnya wajib. Itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib ain atau wajib kifayah? Tergantung. Kalau yang diberi salam hanya satu orang, maka fardu ain atas orang tadi untuk menjawab salam. Tiada orang lain yang menjawabnya, hanya dia yang dikasih. Maka wajib ain atas orang tadi untuk menjawab salam. Tapi kalau kemudian yang diberi salam itu rombongan, rombongan, maka menjawab salam hukumnya adalah fardu kifayah. Ketika sebagian mereka yang menjawab salam, maka yang lainnya gugur kewajiban. Dan yang afdal barakallahu fikum, semua yang ada menjawab salamnya barakallahu fikum. Tapi dikatakan sebagai fardu kifayah. Juga terkait dengan yang menyampaikan salam. Ketika rombongan, maka ketika satu orang sudah menyampaikan salam, yang lain cukup. Tidak usah rame-rame mengatakan assalamualaikum. Tapi labas. Kalau terjadi tidak ada masalah. Tapi ketika rombongan, cukup satu orang yang menyampaikan salam. Sementara menjawabnya, kalau seorang diri fardu ain, kalau rombongan maka fardu kifayah. Ikhwan fillah azakumullah, salam ini merupakan suatu amal yang ringan sungguhnya, tetapi efeknya sangat dahsyat untuk memupuk rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang di kalangan kaum muslimin. Dengan salam, menebarkan salam, akan muncul rasa mahabbah. Rasul mengatakan dalam hadisnya, disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu." Kamu tidak akan mungkin masuk ke dalam surga hingga kamu beriman, dan belum sempurna iman kalian hingga kamu saling mencinta. Kata Rasul, "Awala tulukum ala syai'in in fa'altumuhu tahabbtum afsalama bainakum." Maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah amal, kalau kamu kerjakan akan saling mencinta di antara kalian? Tebarkan salam di antara kalian. Sehingga ifsa'us salam, menebarkan salam, saling menyampaikan salam, akan memunculkan rasa mahabbah, rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang di antara kaum muslim. Bahkan dengan salam barakallahu fikum, persoalan pribadi antara dua orang akan cair. Si fulan dengan si alan yang sebelumnya saling melengos, saling gak tegur sapa, saling dingin, dan yang lain-lainnya, cair dengan salam. Dengan salam. Sehingga yang namanya menyampaikan salam merupakan solusi Nabi dan keluar dari Nabi kita Muhammad SAW untuk mencairkan suasana yang beku. Suasana-suasana yang dingin di antara dua orang atau di antara banyak pihak. Dengan salam. Dalam Bukhari Muslim, dari sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin ayyahjura akahu fawqa thalath yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Tidak halal alias haram bagi seorang muslim untuk memboikot, menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Ini terkait dengan perkara pribadi atau duniawi. Di antara bentuk pemboikotannya, saling berjumpa, yang ini melengos sebelah kanan, yang melengos sebelah kiri. Tidak mau tatap muka, tidak mau tegur sapa. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Rasul mengatakan, wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Yang paling baik dari mereka berdua, yang memulai dengan mengucapkan salam. Salam. Barakallahu fikum. Mencairkan suasana yang beku. Ketika betul-betul dia salamnya dengan penuh ketulusan. Assalamualaikum. Selesai dia. Nah, pertikaian, pertengkaran, perseteruan pribadi. Selesai bagi dia dengan dia mengucapkan salam. Dosanya dia lewat. Tergantung sekali dikasih salam tadi. Kalau dia menjawabnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hilang dosanya yang ada. Selesai permasalahan dan akan cair semua yang dingin-dingin tadi. Tidak mungkin akan cair. Tidak mungkin mampu mengucapkan salam atau menjawab salam ketika suasananya masih dalam penuh amarah atau penuh yang dingin tadi. Begitu dia menyampaikan salam, dijawab salamnya, maka akan luluh cair semua perkara-perkara yang sebelumnya beku. Solusi Nabi. Jika ketika antum hendak ingin mengambil hatinya orang yang lagi kaku-kaku, yang beku-beku begitu, kasih salam. Sabar, salam. Salam lagi. Yang pertama antum enggak lagi berdosa. Dosanya dia tanggung. Assalamualaikum. Terus gitu. Begitu dia bisa menjawab, Waalaikumsalam. Ya Rasulullah. Tidak ada lagi yang namanya dengki, amarah dan segala macamnya. Sehingga memunculkan rasa cinta, rasa mahabbah, kasih sayang di antara kaum muslimin dengan menebarkan salam. Barakallahu fikum. Ini yang pertama, raddus salam. Hukumnya wajib. Yang kedua ialah wa'iyadatul marid. Menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah. Pendapat yang sahih yang rajih barakallahu fikum, menjenguk orang sakit ini hukumnya fardu, bukan sunnah. Tetapi fardunya bukan fardu ain, fardu kifayah. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya riwayat ini, menjenguk orang sakit termasuk hak muslim. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasul menyebutkan dengan perintah. Beliau mengatakan, "Udu al-marid." Hendaklah kalian menjenguk orang sakit. Dengan perintah. Perintah mengandung makna wajib, hukum asalnya. Maka menjenguk orang sakit hukumnya fardu. Kenapa dikatakan fardu kifayah? Dikarenakan dalam prakteknya barakallahu fikum di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika ada sebagian sahabat yang sakit yang menjenguk sebagian, tidak semua sahabat yang ada menjenguk sebagian. Anda perhatikan beberapa riwayat ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang sakit yang bersama dengan beliau, bukan semua sahabat. Rasul, Abu Bakar, fulan wa fulan begitu. Itu menunjukkan fardu kifayah. Ketika sebagian telah menjenguk orang sakit tadi dan dikatakan cukup, maka gugur kewajiban atas yang lain. Tapi ketika tidak ada seorang pun yang menjenguk yang sakit tadi, maka dosanya ditanggung semua pihak yang punya kemampuan untuk itu. Sehingga dikatakan fardu kifayah. Ini pendapat yang dirujukkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Riyadhus Shalihin. Terkait dengan menjenguk orang sakit, di sini ada batasan sakitnya. Dhabit al-marid. Batasannya barakallahu fikum ialah seseorang yang secara uruf, secara kebiasaan masyarakat dikatakan marid, dikatakan sakit. Jadi di tengah-tengah kita mengatakan fulan marid, fulan lagi sakit. Khalas, dia sakit yang dijenguk. Nah, fulan enggak apa-apa. Berarti labas. Contohnya para kelas itu ada orang yang sedikit pusing kepalanya. Sedikit pusing. Ya, paling gini-gini aja. Nah, pegang-pegang jidatnya, dahinya. Agak sedikit pening-pening, digini-gini kan supaya rileks gitu. Orang yang memandang dia, biasa. Maka bukan dikatakan marid. Tidak ada kewajiban menjenguk dia. Tapi kalau sakit kepalanya berat, tidak bisa sampai tidak bisa angkat kepala, saking beratnya cenut, luar biasa. Sampai dia di rumahnya sudah tergeletak begitu. Mana bulan? Sakit apa? Sakit apa? Sakit kepala berat. Maka dikatakan marid, sakit. Jenguk dia. Sehingga dhabitnya kembali pada uruf kebiasaan masyarakat. Ketika dikatakan marid, maka dia sakit, dijenguk. Kalau bukan dikatakan marid, maka tidak ada kewajiban menjenguk. Sehingga yang namanya sakit, barakallahu fikum, tidak harus sakit yang parah, sakit yang berat, baru jenguk. Atau penyakit-penyakit yang dikatakan ringan, tapi dia dikatakan sakit, maka termasuk dalam riwayat ini. Ada orang sakit gigi. Sakit gigi. Tapi dia normal. Aktivitas biasa. Tidak ada masalah. Dikatakan tidak ada yang sakit. Cuma giginya aja yang lagi cenut-cenut gitu. Ya dibahasakan sakit gigi. Yang sakit giginya. Orangnya tidak. Tidak ada kewajiban menjenguk. Tidak ada kewajiban menjenguk. Tapi ada orang yang demam, gerges, gitu, gerges gitu ya, gerges. Wah sampai jaketan, sampai menggigil begitu, tidak bisa ke masjid. Mana pulang? Meriang. Nah, tanda dia lagi sakit, jenguk dia. Apalagi yang berat-berat. Nah, apalagi yang berat-berat. Sampai masuk rumah sakit, di opnam dan segala macamnya, maka jelas sakit. Atau penyakit yang tergolong berat, tapi dia kenapa enggak sakit? Ada enggak ya, Pak? Asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, darah tingginya naik dan segala macamnya. Dia kalem-kalem aja. Ya di masjid, dia taklim segala macamnya. Ya sudah, anggaplah dia orang sehat. Begitu sudah masuk rumah sakit, di opnam, ini lagi sakit, maka dikatakan sebagai marid. Intinya kembali kepada al-uruf. Barakallahu fikum. Kembali pada alam uruf, kebiasaan masyarakat dikatakan dia sebagai orang yang sakit. Terkait dengan masalah menjenguk orang sakit, barakallahu fikum, tentunya etikanya adalah kalau yang sakit itu laki-laki, yang menjenguk laki-laki atau mahramnya. Ketika yang sakit itu adalah wanita, yang menjenguknya wanita atau mahramnya. Difahami insyaallah ya. Sebab menjenguk orang sakit barakallahu fikum bukan semata-mata menjenguk, tapi datang langsung kepada orangnya, menemui orangnya. Di sana dikasih etika, adab-adab menjenguk orang sakit. Di antaranya barakallahu fikum menyabar-nyabari dia. Dikuatkan jiwanya, kasih support supaya dia bisa melawan berbagai macam penyakit yang ada. Supaya dia jangan sampai putus asa. Disupport supaya dia sabar, kuat hatinya. Sampaikan kepada dia keutamaan orang yang sabar menghadapi musibah. Akan runtuh, akan berguguran dosa-dosanya dan segala macamnya. Dikuatkan. Didoakan dengan doa kesembuhan. Syafakallah atau Allah yashfik labas tahur insyaAllah. Atau langsung menyebut nama dia. Allahumma shfi fulanan, ya Allah sembuhkan si fulan. Jangan namanya Hafid. Allahumma shfi Hafidah, ya Allah sembuhkan si Hafid ini. Didoakan kebaikan. Ada adab-adabnya. Kemudian ketika menjenguk mereka, jangan terlalu lama, jangan memberatkan keadaan si sakit tadi itu. Kecuali kalau dia yang minta, kamu di sini aja, di sini aja. Karena dia lebih merasa tenang, lebih tersupport ada diri kamu di situ. Agak lama sedikit. Ada etikanya. Ada etikanya, barakallahu fikum. Nah, yang semacam ini ketika ia sakit perempuan, ya enggak mungkin laki-laki yang menjenguk. Akan memunculkan yang namanya fitnah atau sebaliknya. Sehingga laki-laki dengan laki-laki atau mahramnya, perempuan dengan perempuan atau mahramnya. Barakallahu fikum. Hadza wadhih. Apakah harus membawa buah tangan sesuatu gitu ya? Jawabannya na'am. Itu juga termasuk adab yang disebutkan oleh para ulama kita untuk menyenangkan hati orang yang sakit tadi. Sehingga dikasih buah tangan. Sesuatulah apa begitu. Entah itu sesuatu atau apa gitu. Yang menyenangkan dia, yang enggak membuatkan antum. Ini semuanya pertanda Anda ini memiliki perhatian kepada saudaranya. Dengan Anda menjenguk dia yang sedang sakit tadi. Ada ihtimam, ada perhatian. Menunjukkan ukhuwah Anda betul-betul jujur. Disebutkan oleh para ulama, ukhuwah yang jujur itu. Ketika dia bisa menyertai saudaranya dalam suka dan duka. Ketika saudaranya dalam keadaan lapang, dalam keadaan sehat atau afiat, bersama dengan dia. Ketika saudara dia dalam keadaan sakit, ada musibah, ada bala, juga menyertai dia. Itu namanya menyertai saudaranya dalam suka dan duka. Barakallahu fikum. Ini muhim jiddan. Namanya iyadatul marid. Keutamanya sangat banyak, disebutkan dalam banyak riwayat. Di antaranya barakallahu fikum disebutkan orang yang menjenguk orang yang sakit, dia berada di taman-taman surga sampai dia pulang. Yang paling penting adalah adab-adabnya diperhatikan supaya menjenguk orang sakit tadi berbuah kepada ukhuwah yang begitu indah di antara mereka. Yang berikutnya ittiba'ul janais, mengikuti jenazah. Mengikuti jenazah. Perkara-perkara yang berkaitan dengan jenazah hampir semuanya fardu kifayah. Mensolatkan jenazah hukumnya fardu kifayah. Memandikan jenazah hukumnya fardu kifayah. Mengkafani jenazah hukumnya fardu kifayah. Mengantarkan jenazah sampai kuburannya fardu kifayah. Mengubur jenazah di liang kuburnya fardu kifayah. Itu sudah fardu kifayah. Barakallahu fikum. Jadi ini ikhwan adalah kesempatan terakhir bagi seorang muslim untuk memuliakan, menghormati temannya, saudara yang muslim, sebelum dia pergi itu selamanya. Maka dalam Islam, dikasih pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang mensolatkan jenazah, bagi orang-orang yang mensolatkan jenazah plus mengantarkan sampai kuburannya. Hadis yang sangat masyhur di kalangan kita semua, barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad SAW menyatakan seseorang yang mensolatkan jenazah dapat satu qirat. Yang mensolatkannya dan mengikuti jenazah sampai kuburannya, dua qirat. Satu qirat itu seperti gunung Uhud. Satu qirat seperti gunung Uhud. Sangat besar. Itu namanya anjuran dalam syariat supaya kaum muslimin betul-betul memperhatikan saudaranya yang telah mati. Ini penghormatan yang terakhir, kesempatan yang terakhir sebelum dia dimakamkan di kuburannya dan lagi ketemu dengan dia di alam dunia ini. Yang terakhir, tibaul janais. Sisi yang lain faedahnya adalah dengan kita seorang muslim mensolatkan jenazah teman kita, sahabat kita yang muslim yang lainnya, diantar sampai kuburannya, ini akan bisa mengokohkan ukhuwah dengan ahli warisnya. Barakallahu fikum. Ahli waris juga merasa senang, merasa bahagia. Muslim yang lainnya datang ke rumahnya, takziah ke rumahnya, merawat jenazah tadi, mengurusinya, mensolatkannya sampai memakamkannya. Terasa erat. Barakallahu fikum. Sehingga yang semacam ini jangan disia-siakan, ikhwan fillah azzakumullah. Wa ijabatu da'wah. Poin yang berikutnya ialah ijabatu da'wah, memenuhi undangan. Hukum asal hadis-hadis yang menjelaskan tentang bab ini, hukum asal ya ikhwan ya, itu pada undangan walimah. Itu pada undangan walimah. Ini undangan yang paling pertama yang disebutkan oleh para ulama ketika mereka menjelaskan hadis-hadis yang menjelaskan anjuran untuk memenuhi undangan kaum muslimin. Itu undangan nikah, undangan walimah. Barakallahu fikum. Sebagian ulama memasukkan semua undangan-undangan yang syar'i, undangan-undangan yang mubah dalam riwayat ini. Sehingga yang paling utama undangan walimah. Undangan-undangan yang lain mengikuti. Barakallahu fikum. Terkait dengan ijabatu da'wah, terkait dengan memenuhi panggilan, ini hukumnya bukan fardu kifayah, tapi ini hukumnya fardu ain atas yang diundang, selama tidak ada uzur, selama dia punya kemampuan. Barakallahu fikum. Selama dia punya kemampuan, dia kena tina azakumullah. Ijabatu da'wah. Ketika ada yang menikah, ada undangan-undangan walimah, maka yang diundang si fulan, undangan khusus atau undangan umum, wajib atas yang diundang untuk memenuhi undangan saudaranya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundang kamu, penuhi undangannya dia. Ingat, selama dia punya kemampuan, enggak ada uzur. Wajib. Begitu pula barakallahu fikum undangan-undangan yang lain. Pendapat sebagian ulama mengatakan juga wajib dipenuhi. Dikarenakan lafaznya umum, ijabatu da'wah, ad-da'wah itu umum, semua undangan yang ada. Walaupun yang ditekankan walimah atau pernikahan. Ingat, selama dia punya kemampuan dan tidak ada uzur. Yang dibahas oleh para ulama adalah uzur-uzurnya. Di antara uzurnya barakallahu fikum ialah uzur yang berkaitan dengan yang mengundang, uzur yang berkaitan terkait dengan undangan, uzur yang berkaitan tentang yang diundang. Tiga keadaannya. terkait dengan yang mengundang, kita bisa udzur enggak datang kalau yang mengundang itu siapa ya, Pak? Nah, yang mengundang itu adalah orang-orang yang wajib dihajar. Itu bahasa mereka. Ini orang wajib diboikot secara syariat. Ketika dia mengundang, ya enggak datang, malah lagi diboikot secara syariat. Yang diboikot secara syariat adalah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dari kalangan orang-orang yang fasikin, ahli maksiat. Dapat undangan dari tokoh bid'ah. Ya wis. Rateko. Gak datang. Dikarenakan orangnya sedang dalam proses pemboikotan. Diundang oleh tokoh-tokoh ahli maksiat, pelaku dosa besar. Gak datang. Dikarenakan pelakunya dalam proses pemboikotan. Barakallahu fiikum. Mudeng nggih. Ini terkait dengan yang mengundang. Terkait dengan undangan, kita ada uzur untuk tidak mendatanginya ketika pada undangan tadi penuh dengan kemungkaran dan kemaksiatan, di mana kita tidak punya kesanggupan untuk merubahnya. Maka uzur syar'i enggak datang. Walaupun yang mengundang itu barakallahu fikum seorang sunni atau kaum muslimin, bukan ahli bid'ah. Tapi ketika acara pada undangan daripada acara tadi itu penuh dengan kemungkaran dan yang lain-lainnya, yang tidak mungkin kamu rubah, ada udzur tidak mendatanginya. Atau yang kedua, undangan tadi dikhususkan hanya untuk orang-orang kaya, tidak mengundang orang-orang fakir miskin. Itu adalah undangan yang paling jelek, kata Rasul. Jangan dihadiri. Justru yang dianjurkan dalam Islam ketika ada acara-acara semacam itu, yang dikedepankan siapa? Yang miskin-miskin. Barakallahu fikum. Wah. Yang ketiga, terkait dengan yang diundang, ada uzur pada diri kamu pribadi yang diundang. Di antara uzurnya ialah kamu lagi sakit yang memberatkan kamu untuk datang. Mazur. Atau jaraknya jauh. Tempat undangannya jauh, engkau tidak mampu untuk mendatanginya. Ma'zur. Dikasih uzur barakallahu fikum. Hah? Masyaallah, antum tinggalnya di sini, di Muntilan sini, undangan Jakarta sana. Hah, dia orang Jakarta. Ya Allah, ikhwan-ikhwan dari Muntilan tak undang semua. Saya punya acara walimah nih di Jakarta sana. Jakarta Pusat. Yang punya kemampuan ya berangkat. Tapi kan tidak semua orang punya kemampuan. Ayo Jakarta. Mau ke Jogja aja setengah mati. Ongkos kesananya. Karena tidak mampu. Apalagi Jakarta. Berapa tuh ongkosnya PP itu? Itu naik bis berapa? Naik kereta berapa? Naik pesawat berapa? PP-nya? Segala macamnya. Tidak mampu. Maka ada udzur. Kalau punya kemampuan, lanjut. Barakallah. Intinya selama tidak ada udzur, baik terkait dengan yang mengundang atau undangannya atau yang diundang, maka berkewajiban untuk memenuhi undangan dia. Ini barakallahu fikum, memenuhi undangan akan menggembirakan tuan rumah. Akan menggembirakan tuan rumah. Sangat bahagia dia ketika undangan dia dipenuhi. Terkhusus undangan-undangan tertentu. Orang-orang yang khusus diundang, kedatangan dia betul-betul akan menggembirakan yang diundang tadi, yang sahibul hajat tadi. Penuhi undangan dia. Sehingga menggembirakan kaum muslimin, perasaan kaum muslimin akan memperkokoh ukhuwah di antara mereka dan mahabbah cinta di antara mereka. Barakallahu fikum. Misal, ikhwah kita barakallahu fikum menikahkan putrinya. Dia kepingin sangat semua ikhwan-ikhwan yang biasa hadir taklim di masjid ini datang ke tempatnya dia. Senang dia. Ya udah, antum datang berduyun-duyun begitu, enggak ada masalah kalau dia senang kok. Ketika sepi enggak ada yang hadir, sedih dia. Mana nih ikhwan-ikhwan, enggak ada ini. Ya, yang datang dari familinya banyak, dari masyarakat banyak, tapi nggak membuat dia bahagia. Yang dia anggap membahagiakan teman-teman yang selama ini dia berjumpa dengannya, mana? Kok nggak ada yang sedih? Ada satu yang nongol, tung tung tung tung tung gitu. Alhamdulillah, tuh datang ya akhi. Atau cuma sekedar datang, nah gitu ya, mengembirakan. Apalagi orang tertentu, sangat diharapkan betul ini. Ustadz Fulan datang ke acaranya, sangat diharapkan sekali Ustadz Fulan memberikan tausiah di situ. Wah, luar biasa. Antum datang ke sana itu sangat menggembirakan dia. Ya namanya acara sakral katanya ya. Terkadang nggak terulang yang kedua kalinya bagi yang nggak mampu. Yang mampu kan bisa berulang-ulang kan gitu. Itu luar biasa. Apalagi terkait dengan kedua mempelai itu. Itu dimasukkan dalam bingkai kenangan dalam jiwa yang paling dalam. Wah, waktu saya nikah dulu itu yang khotbah nikah itu Ustadz Fulan, yang menyaksikannya Ustadz Fulan, apalagi yang tanda tangan di situ saksinya Ustadz Fulan, itu bahagia dia. Semakin mengokohkan para pelaku itu. Bahagia apa nggak bahagia? Ini yang joko-joko ini. Nah, itu dalam kenangan hidupnya dia para kawan itu. Sehingga jangan meremehkan perkara yang semacam ini karena tinazakumullah. Tayyib ya, kawan. Terkait dengan pembahasan menjenguk orang sakit, memenuhi undangan dan segala macamnya, ini tidak ada sedikit pun persyaratan-persyaratan harus bawa sesuatu. Itu semuanya kembali kepada kemampuan masing-masing kita. Ini penting untuk dikasih tanbih. Di masyarakat itu sudah tersebar dan terbiasa di tengah-tengah mereka bawa sesuatu. Bawa sesuatu namanya buwu. Bawa buwu katanya begitu. Kalau enggak punya buwu, enggak punya bawaan, enggak mau datang. Ada yang sakit gitu. Waduh, lagi enggak ada rezeki ini opo. Jenguk enggak lah. Kenapa ya? Gak ada buhunya, gak ada bawaannya. Ini penyakit. Ya harus. Semata-mata kamu menjenguk orang sakit. Syar'i. Kewajiban. Gak harus bawa sesuatu. Ada yang mengundang antum dalam sebuah undangan. Gak harus bawa kado. Gak harus bawa sesuatu untuk dia. Gak harus. Ingat, tidak harus. Bukan persyaratan. Jangan sampai itu menghalangi anda untuk menunaikan haknya seorang muslim. Yang bawa ya silakan, sebatas kemampuan dia, bukan persyaratan. Nah, sebagian pihak itu dijadikan sebagai komersil. Jadi kalau ngundang entah itu acara pernikahan atau apa begitu, undangannya kemana-mana, banyak, ke relasi-relasi dia, ke teman-teman dia, banyak. Yang diharapkan buhunya itu, dia bisa mengadakan acara cukup meriah, utang dhisik. Utang dulu ya, nanti kan dibayar sama bowo-bowonya teman-teman dia tadi. Dihitung itu, tulis itu. Siapkan kotaknya segala macamnya, begitu acara selesai, suntuk dibongkar begitu. Dia, oh Pak Fulan, tulis Pak Fulan berapa ini? 1 juta, Pak Fulan sekian. Insyaallah. Modalnya 30 juta, kembalinya 100 juta, untung 70 juta. Ya Pak ya, terjadi itu. Nah, nanti ketika mereka mengadakan sebuah acara, dia lihat daftar tadi itu. Ini acara Pak Sopo itu. Pak Fulan, ngasih berapa kemarin? 1 juta, mati kan 1 juta. Ya kata Pak, dia punya kemampuan. Kalau gak mampu, akhirnya dia cari utang-utangan, pinjam-pinjam sana kemari, supaya bisa mengembalikan bowo tadi itu. Ada apa gak ada? Coba diam. Ada. Itu menyebar ya Pak. Bisa pusing kepalanya ketika lagi musim-musim kondangan. Dalam 1 bulan itu sampai 5-10 orang kondangan diundang dia semua. Wah subhanallah, 1 jutaan semua itu. Jadi bayangkan 10 juta dalam sebulan. Pusing kepalanya dia. Ada mayam bagi. Enggak boleh demikian barakallahu fikum. Tidak ada dalam syariat. Sehingga jangan memberatkan. Itu bukan persyaratan. Itu hanya semata-mata ihsan. Perbuatan baik kita kepada dia tulus tidak mengharapkan imbalan. Ini tolong sedikit dicamkan baik-baik para keluarga. Adapun yang terakhir, wa tasmiyatul atis, mendoakan untuk orang yang bersin, mendoakan yarhamukallah untuk yang bersin. Ini kalau yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah, itu adabnya dia. Ada yang bersin mengucapkan alhamdulillah, baru dijawab yarhamukallah. Tapi kalau dia enggak mengucapkan alhamdulillah, tidak ada kewajiban yarhamukallahnya. Paham ya? Itu nas dijelaskan oleh para demikian. Kemudian ya kawan, terkait dengan tasmiyatul atis, mendoakan yarhamukallah untuk orang yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah, ini hukumnya adalah fardhu ain atas siapa saja yang mendengarkan tahmid tadi. Fardu ainin ala kulli man sami'ah. Bukan fardu kifayah. Misal di sebuah majlis seperti ini. Saya bersin. Alhamdulillah. Antum dengar semua. Maka wajib atas masing-masing antum yang mendengarkan bersin saya dan tahmid saya untuk mendoakan saya. Yarhamukallah. Apa ya? Bukan fardu kifayah. Saya bersin. Alhamdulillah. Ya doakan cuma satu dua orang atau Allah yang lain diam. Dosa itu. Itu ditanbih oleh para ulama. Ini diantara yang tanbih yang cukup tegas tanbihnya. Asy-Syaikh Mukbil bin Hadi rahimahullahu ta'ala. Memberikan tanbih. Ikhwan, itu bukan fardu kifayah. Fardu ain atas setiap orang yang mendengarkan bersinnya dan mendengarkan tahmidnya dia. Yang ini luar biasa. Luar biasa. Dari sisi doanya itu. Didoakan rahmat. Orang yang sedang bersin, dia bertahmid kepada Allah, alhamdulillah. Didoakan rahmat. Yarhamukallah. Semoga Allah merahmati kamu. Ini doa yang luar biasa. Masing-masing kita sangat memerlukan rahmatnya Allah Azza wa Jal. Orang yang dikasih rahmat Allah, orang yang baik, orang yang saleh, yang bertakwa. Rahmat Allah kunci masuk surga. Perkara besar. Sehingga kaum muslimin diminta untuk terbiasa demikian. Sementara yang bersin tadi ketika mendengarkan doanya teman-teman dia yarhamukallah, membalas dengan doa yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ini juga luar biasa lagi doanya. Yahdikumullah, semoga Allah memberi hidayah kepada kalian. Wa yuslihu balakum, dan semoga Allah memperbaiki hati-hati kalian. Luar biasa itu doa hidayah, perbaikan hati. Itu luar biasa kandungan doanya. Sehingga dibiasakan barakallahu fikum terkait dengan masalah ini. Nah, jangan lupa ya, ini hukumnya fardu ain atas siapa saja yang mendengarkan suara bersinnya dan suara tahmidnya barakallahu fikum. Tasmiyatul atis. Barakallahu fiik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini semuanya fan lima perkara ketika diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Barakallahu fiikum. Akan terwujud ukhuwah yang begitu kokoh, yang begitu kuat di kalangan kaum muslimin. Dilestarikan, diwujudkan, dijaga di antara kita semuanya. Barakallahu fiikum. Ada sebuah kisah unik ya, ikhwan, terkait dengan masalah bersin ini. Terkait dengan masalah bersin ini. Karena bersin, sampai ada seorang ulama kita, seorang imam kita dari ulama-ulama ahlus sunnah berurusan dengan pemerintah. Gara-gara bersin membuat beliau harus lari dari kejaran pemerintah. Ada yang tahu ya? Ada yang tahu? Ya, kira-kira penguasanya penguasa yang soleh atau penguasa yang zalim ya? Coba diam. Seorang imam, seorang ulama kita, gara-gara bersin, berurusan dengan pemerintah, harus lari dari kejaran pemerintah. Soleh apa gak soleh? Penguasa yang? Gak soleh. Itu terjadi, barakallahu fikum, pada Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Salah seorang ulama sunnah pada masanya, cucu muridnya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau ini mau ditangkap oleh pihak penguasa yang zalim kala itu gara-gara bersin. Duh, kok diam. Ceritakan apa enggak usah? Sampaikan. Nah, tebehan. Disebutkan dalam tarjamahnya beliau, tarjamahnya Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, beliau ini mau ditangkap oleh pihak penguasa gara-gara bersin. Ceritanya adalah, beliau ini barakallahu fikum, berjalan, sedang jalan bersama dengan beberapa murid-muridnya. Ketika lagi jalan dengan sebagian muridnya, beliau bersin. Ya, namanya manusia kan, bersin. Ketika beliau bersin, bertahmid, alhamdulillah, didoakan oleh murid-murid yang di sekitarnya, yarhamukallah. Nah, bersinnya Al-Barbahari, tahmidnya beliau, doa murid-muridnya kedengaran sama orang pasar, ahlus suq, yang lagi aktivitas di situ. Ada apa itu kok ada suara-suara apa itu? Kata murid-murid beliau, ini loh tadi Al-Barbahari bersin, beliau bertahmid, ya kami doakan yarhamukallah. Oh, Al-Barbahari sak pasar mendoakan beliau, yarhamukallah, yarhamukallah. Ya menggema ya Ivan, sak pasar ya. Yarhamukallah. Wah, sampai kedengaran sama pihak kepolisian. Surtah. Ini apa maknanya, ada apa ini? Ya ada apa ini, kok suaranya kok menggema banget ini? Dijelaskan sama orang pasar tadi itu. Itu loh Al-Barbahari. Dia bersin. Terus dia bertahmid. Didoakan oleh murid-murid di sekitarnya, yarhamukallah. Kami dengar ya, kami semua mendoakan yarhamukallah. Ya, yarhamukallah gitu. Oh begitu. Akhirnya semua pihak kepolisian yang mendengar tadi itu mendoakan untuk beliau juga. Oh iya. Yarhamuhullah gitu. Semoga Allah merahmati dia gitu. Banyak menggumam gitu. Kedengaran sama penguasanya. Sama sang penguasa. Apa ini? Kok kayak tadi ada menggumam-menggumam ramainya, apa ini? Ya ngomong pihak kepolisiannya. Ini loh tadi Al-Barbahari itu bersin. Dia bertahmid gitu ya. Didoakan oleh murid-murid yang di sekitar dia, yarhamuhullah. Kedengar sama orang-orang pasar, mereka semuanya mendoakan yarhamuhullah. Kedengaran sama kami, ya kami juga mendoakan dia, yarhamuhullah. Di luar dugaan, ternyata penguasanya ngamuk, marah-marah, jengkel. Tangkap Al-Barbahari ini, tangkap dia. Saya bersin, yang doakan saya cuma 2 orang, 3 orang. Lah dia bersihnya mendoakan semua orang yang ada ini. Tangkap. Suruh tangkap. Allah musta'an. Penguasa yang zalim atau penguasa yang soleh? Itu penguasa yang zalim, yang pendengki ya. Beliau mengalami masa-masa pemerintahan yang demikian. Barakallah. Walaupun demikian, Al-Barbahari rahimahullah dalam syarhu sunnahnya, dalam bukunya beliau tadi, betul-betul menghancurkan kaum muslimin untuk mentaati penguasanya, mendoakan kebaikan untuk penguasanya, tidak boleh mendoakan kejelekan atas penguasanya. Karena beliau termasuk orang yang mendapatkan keboliman penguasanya. Alhamdulillah. Gitu ya, gara-gara bersih. Khawarij dijuluki dengan anjing-anjing neraka. Nah, itu disebutkan dalam banyak periwayatan. Mereka dikatakan sebagai kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Dalam lafaz yang lain, kilabu ahli nar, anjing-anjingnya ahli nar. Apa maksudnya? Apakah di akhirat dirubah menjadi anjing-anjing? Masya Allah. Ini pertanyaan diajukan kepada Asy-Syaikh Al-Allamah, Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Dimasukkan dalam majmu' kutub warasail fatwa Syekh Rabi. Beliau menjawab, bukan perkara yang mustahil. La mani, tidak ada yang menghalangi untuk seperti itu. Mereka nanti di yaumul qiyamah dirubah menjadi anjing-anjing dan dimasukkan dalam neraka. Taubihan lahum, sebagai upaya merendahkan mereka dikarenakan betapa jeleknya, betapa kejinya ideologi mereka di dunia ini. Barakallahu'alaikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apakah lafaz doa untuk mewakili umroh atau badal umroh setelah satu orang tua yang sudah meninggal? Lafaznya itu ketika antum ihlal. Jadi bukan setiap awaliyah antum. Ketika antum ihlal, ketika antum sudah menggunakan baju ihram di miqat, antum mengambil niat ihlal, antum mengatakan labbaikallahumma an ummi fulana. Kan ibunya antum namanya siapa? Aisyah gitu ya. Antum katakan labbaikallahumma an ummi Aisyah. Paham gak? Maksudnya kan antum mengatakan kalau antum pribadi kan labbaikallahumma umratan. Nah gitu. Untuk antum pribadi. Tapi kalau untuk orang lain dikasih kata-kata an, sebut nama dia. Labbaikallahumma an ummi Aisyah. Iku tau wis kalau mana? Selebihnya itu mengerjakan sebagaimana biasanya. Ngoten nggih? Ketika antum tawaf, tidak ada kemudian nawa itu tawaf an ummi itu tidak ada. Ya antum tawaf saja. Tawaf dengan biasa, sa'i sampai selesai. Sa'i. Jadi wakil di awal. Paham sampai? Lupa diam. Paham ini? Nah, amin. Barakallah itu. Bayangannya, antum mau bayar apa? Semuanya harus dilafalkan badal begitu. Itu aja. Ketika antum lagi manasik, itu niatnya itu jelas. Antum menghadirkan niat ini untuk ibunya antum. Nyampe pahalanya insyaallah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Masya Allah. Bagaimana sikap kita tatkala menghadapi orang yang berbuat hasad kepada kita? Hasad kan iri dengki gitu ya. Cuma bebek aja. Enggak usah ditanggapi. Barakallahu'alaikum. Dikarenakan orang yang hasad yang menderita cuma dia. Orang yang hasad terkena penyakit iri dan dengki yang menderita itu dia, bukan antum. Antum biasa aja, normal aja. Dia sendiri yang bakal kelepak-kelepak. Antum usaha biasa, tahu-tahu dapat rezeki, alhamdulillah bisa beli motor. Yang marah dia. Bang, dia bisa beli motor. Saya enggak bisa. Yang ngamuk-ngamuk di kono. Antum jangan gubris. Ini orang kenapa sih kok kayak sirik banget sama saya? Biar aja. Enggak hilang juga motornya antum. Biasa aja. Antum jangan ngurusi orang kayak gitu. Yang sengsara dia sendiri. Makanya dikatakan oleh para ulama orang yang paling apanya orang yang paling agak sedikit gitu orang yang hasad. Sudah tidak meraih kenikmatan yang ada, ngamuk-ngamuk sendiri, jengkel sendiri, sengsara sendiri. Itu orang agak sedikit gitu ya. Paham salah ya? Kecuali kalau dia mendapatkan kenikmatan tadi. Nah gitu ya, dia mending ya itu. Ini enggak apa-apa. Nggak ada orang lagi berkembang usahanya ngamuk marah-marah jengkel iri wah gitu ngamuk-ngamuk dewe usaha dia segitu-gitu aja nggak berkembang dia sengsara dengan amarahnya dengan kedengkiannya para kelas itu jadi bisa kena stroke ya darah tinggi deh ya, antumnya no nggak ada masalah usahanya kamu terus jalan amalnya kamu terus jalan layak buruk asyik dan membahayakan kamu sedikit. Cuman yang perlu diwaspadai adalah ainuhu. Ainul hasid membahayakan. Pandangan orang hasad itu membahayakan. Jadi antum lebih banyak apa namanya mendoakan kebaikan-kebaikan atas dirimu, anakmu, usaha kamu yang dihasadi tadi. Barakallahu fikum, doakan barokah untuk mereka semua. Santai aja. Sudah cukup? Yang namanya takziah, dari kata-kata azza wa azzi takziatan, itu datang ke tempat orang yang mati untuk menguatkan hatinya, untuk menyabar-nyabari ahli warisnya atau yang ditinggal mati tadi. Yang namanya takziah yang syar'i, dia mengucapkan inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in innahu bi ajrin musamma fal tasbir wal tahtasib. Itu yang dicontohkan Rasul. Itu namanya ta'ziyah. Betul-betul menguatkan hati dia. Kuatkan milik Allah. Apa yang Allah ambil, apa yang Allah beri. Masing-masing ada ajalnya di sisi Allah Azza wa Jal. Yang sabar. Sabar-sabar. Mengharapkan pahala dengan musibah ini. Itu menguatkan hatinya dia. Itu namanya ta'ziyah. Wih, selamat. Selebihnya ngobrol-ngobrol supaya dia enggak lagi sedih hati. Selesai, pulang. Godok mana ya? Dari pihak yang mendapatkan musibah, tidak ada kewajiban dan harus untuk menyiapkan segala sesuatunya, minum segala macam. Tidak. Yang dianjurkan yang takziah membawa sesuatu untuk menyenangkan dia. Tapi tidak harus. Barakallah itu. Jadi tidak harus mempersiapkan bunga gitu. Tidak harus. Tapi kalau antum ngasih, silakan. Tapi tidak harus. Paham misalnya ya? Kalau diharuskan tadi itu, kodok bubu ini, gak mau takziah lah. Loh kenapa? Bubunya gak ada. Itu akibat mengharuskan. Gak ada keharusan. Barakallah. Itu yang namanya takziah ya Pak. Jadi jangan dibayangkan takziah itu ada acara apa. Gitu. Enggak. Gitu. Datang ke mereka, dikuatkan, disabar-sabarkan. Barakalakum Allah Taala alamu bissawab. Sudah cukup? Ini tak mungkin jauh kape ya, banyak banget ini ya. Terakhir ya? Jam 8 ya? Terakhir ya? Hah? Iya, ini terakhir yang ini. Apabila ada seseorang berusaha untuk mengajak seorang wanita kepada dakwah salafiyah, misalnya dengan memberi SMS berupa nasihat atau semisalnya, atau dengan memberi informasi tempat taklim yang dekat dengan rumahnya, namun dia melakukan itu karena ingin menikahi wanita tersebut, karena sudah terlanjur tresno sejak masih di sekolah dulu. Oh, konco lawas. Apakah perbuatan tersebut termasuk syirik dalam perkara niat? Enggak usah tuh bahas syirik. Ini tindakan yang memunculkan fitnah besar. Barakallahu fikum. Hati-hati. Ini fitnah besar ya. Dia bukan mahramnya kamu. Bukan apa-apanya kamu. Jangan beralasan dakwah Ustaz, dakwah, dakwah. Lebih bisa didakwahi sama para ummahat, para akhwat yang lain atau saudarinya kamu. Sudah apa kok tahu-tahu kamu masuk ke dalam ranah-ranah yang membahayakan tadi. Zona merah ini. Iya. Adalah ya Jus. Hati-hati. Penyakit syahwat itu lebih dahsyat ya Pak. Karena orang-orang yang terkena syubhat itu asal muasalnya dari syahwat. Awalnya syahwat. Supaya syahwatnya terjaga gak sampai hilang. Muncul syubhatnya. Syubhat itu untuk membentengi syahwatnya tadi. Yang namanya syahwat terkait dengan dunia, syahwat. Harta benda, syahwat. Kedudukan jabatan, syahwat. Ketenaran, kemasyhuran, syahwat. Perempuan, sumber syahwat. Hati-hati ya, Pak. Bahaya itu. Nggak usah jauh-jauh, bakal masalah itu sudah. Hentikan. Jangan teruskan, barakallahu fikum. Itu tindakan yang tidak dibenarkan dalam syariat. Dikatakan membahayakan dan mengenukit yang sangat besar. Apalagi ini chatting dua orang. Iya. Oh, bahaya sekali. Apalagi yang chatting ini sudah muncul benih-benih penyakit. Penyakit syahwatnya itu. Stresnya. Wah, tambah bahaya ya. Hati-hati. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Sudah ya? Sudah kan? Bon? Masya Allah, pertanyaannya macam-macam. Apa hukumnya menjawab salam via SMS, WA dan lain-lain kepada orang yang mengirimkan salam via tersebut? Sama sebagaimana yang lain. Dijawab ya. Cuman di sini ada jawaban yang nutqan, ada jawaban yang kitabatan. Ada jawaban yang dilafalkan oleh antum, tapi ketika jawab SMS enggak diutarakan. Ada jawaban yang tertulis. Barakallahu. Tergantung kondisinya antum, terkadang antum enggak sempat panjang begitu. Antum membaca SMS atau WhatsApp atau apa begitu. Antum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Iki opo yo dikasih salam kok njih tok ae. Antum jangan subon. Ini orang insya Allah sudah menjawabnya dalam lesan dia, bukan di WhatsApp-nya dia. Paham? Nah, tapi yang dianjurkan yang ada barakallahu fikum dijawab. Dijawab. Kecuali orangnya enggak beres-beres ya. Nah, itu janone ya. Ada yang begitu tipikalnya. Kita bisa bicara karena mengalami gitu ya. Ini orang bolak-balik. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Dok. Assalamualaikum, Dik. Iki sopo? Namanya enggak dikenal, cuman assalamualaikum. Hah? Kita biarin muncul lagi. 5 SMS semuanya sama. Assalamualaikum. Ini orang enggak beres deh orang. Hah? Ini tahu ngomong kok enggak dijawab-jawab sih? Pakainya SICH. Sih. Oh, apa enggak beres lagi dia orang ini? Kayak gitu ya. Ada genitnya. Wah, bahaya. Bahaya. Jangan kamu biarkan aja. Kamu jawab di hati atau di lisan. Waalaikumsalam. Jangan dijawab. Ini antum jawab. Wah, sabar. Enggak deh. Allah nusta. Hah? Allah nusta. Dan enggak cuma saya ternyata. Ya, bincang-bincang dengan para ustaz, sama hamba juga pernah begitu. Sopos. Daripada saya dosa. Waalaikumsalam, titik gitu. Ngapain di urusan? Gimana Ustaz? Ya kan itu bisa jawab kali Ustaz. Waalaikumsalam selesai. Ini orang enggak beres itu Ustaz. Membikin sesuatu yang aneh Ustaz. Allah Ustaz. Hari insyaallah ya. Sudah belum? Sudah. Bagaimana hukumnya takziah yang jaraknya jauh? Magelang, Solo. Padahal teman dekat atau kerabat teman dekat. Ini semua kembali pada kemampuan antum. Ketika antum punya kemampuan, punya kudrah, hatta jauh antum takziah sama mereka. Apalagi orang teman dekat, apalagi kerabat dan segala macam. Kalau enggak punya kemampuan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Akhtafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.